Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wasallamu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala maba'an. Hadirin barakallahu fikum, kita akan melanjutkan kembali untuk mendengarkan dan mempelajari bersama arahan bimbingan dari Fadilati Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala terkait dengan pendidikan terhadap anak. Kata beliau, min hidayatil ayat, di antara pelajaran-pelajaran penting yang bisa dipetik dari ayat-ayat yang telah kita dengarkan pada pertemuan yang sebelumnya dari wasiat Luqman al-Hakim kepada putranya dari ayat 13 sampai ayat yang ke-19. Pelajaran yang pertama, masyru'iyatu wasiyatil walid libnihi, disyariatkannya orang tua memberikan wasiat kepada putranya, bima yanfa'uhu fid dunya wal akhirah, wasiat-wasiat yang bermanfaat bagi putra-putrinya baik di kehidupan dunia ataupun di kehidupan akhirat. Kita ketahui bersama Luqman al-Hakim pada ayat-ayat yang telah kita lewati, yang telah kita dengarkan, sekian wasiat yang beliau sampaikan kepada putranya yang itu akan bermanfaat di kehidupan dunianya, demikian pula di akhirat. Yang kedua, al-badu'u bitauhid wa tahdhir minasyirki, wasiat yang disampaikan kepada putra-putrinya itu dimulai dari permasalahan tauhid. Harus beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jal, memohon, meminta hanya kepada Allah Ta'ala, dan seterusnya dari pembahasan tauhid. Wa tahdhir minasyirki, diperingatkan dari kesyirikan. Jangan sampai meminta kepada orang-orang yang telah meninggal dunia, ketika beribadah hendaknya ikhlas, ya jangan sampai karena riya, karena sum'ah. Diperingatkan putra-putri kita dari bahaya kesyirikan. Li'annahu dhulmun, dikarenakan kesyirikan merupakan bentuk kedzaliman, bahkan kezaliman yang paling besar. Inna syirka la zulman azim, ya, kesyirikan merupakan bentuk kezaliman, bentuk kejahatan yang paling besar, karena dia berbuat jahat kepada Allah Azza wa Jalla, berbuat zalim kepada sang pencipta yang telah menciptakan dia, memberikan rezeki kepadanya. Kalau dia sembuh, kalau dia sakit, Allah Azza wa Jalla yang menyembuhkannya. Nah, Ketika dia tertimpa musibah, dia berdoa mohon kepada Allah Azza wa Jalla dikabulkan, diberikan jalan keluar dari problem yang dia hadapi. Ternyata dia malah berbuat jahat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kesyirikan merupakan zulmun azim, kezaliman, kejahatan yang sangat besar. Yuhbitul a'mal, kesyirikan bisa menghapuskan, menghilangkan, menggugurkan pahala dari amal-amal ibadah yang dilakukan oleh seseorang. Sehingga sangat penting untuk kita memberikan pengajaran, pelajaran, pendidikan, peringatan kepada putra-putri kita, kepada anak didik kita akan bahayanya syirik. Pelajaran yang ketiga, wujubu syukri lillah, wajibnya berterima kasih, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Walil walidain, juga wajib berterima kasih, bersyukur kepada kedua orang tua. Karena kedua orang tua kita yang telah ya mendidik kita, yang telah memelihara kita, yang telah mengajari kita, memberikan makan, rezeki dan yang lain kepada kita, makanan, minuman, sehingga kita wajib bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, juga wajib bersyukur, berterima kasih kepada kedua orang tua. Wa wujubu birrihima wa sillatihima, wajib untuk berbakti, berbuat baik kepada keduanya dan menyambung hubungan yang baik kepada keduanya. Telah kita lewati, meskipun kedua orang tua berada di atas kekufuran, kesyirikan, maka kita tetap wajib untuk berbakti. Ya. Ketika mereka memerintahkan dan memaksa kita untuk berbuat syirik, berbuat maksiat, tidak boleh kita taati. Namun dalam hal kebaikan, dalam hal ihsan, birrul walidain, maka tetap ya sebagai anak wajib berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, kemudian pelajaran yang keempat, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan kepada makhluk, kepada hamba manusia, Bani Adam, tidak ada ketaatan kepada manusia, fi ma'siyatil khaliq, dalam perkara yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga tadi ketika orang tua memerintahkan kepada kita untuk berbuat maksiat, berbuat kufur, murtad, kita tidak boleh untuk taat kepada kedua orang tua. Karena itu bermaksiat kepada Al-Khaliq, kepada Sang Pencipta, kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, innamat ta'atu fil ma'ruf, ketaatan kepada manusia secara umum dan kepada kedua orang tua secara khusus, fil ma'ruf, dalam perkara yang tidak bertentangan dengan syariat, dalam perkara yang baik, dalam perkara yang tidak bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Pelajaran yang kelima, wujubu ittiba'i sabilil mu'minin al-muwahidin, wajibnya mengikuti metode jalannya orang-orang yang beriman, yang menauhidkan Allah Azza wa Jalla, ahlu tauhid, para sahabat, para tabi'in, ya tabi'ut tabi'in, jalan-jalan orang-orang yang beriman, metode-metode dari orang-orang yang beriman yang mereka masuk dalam kategori ahlu tauhid, wajib diikuti. Wa tahrimu ittiba'il mubtadi'in, haram mengikuti metode jalannya orang-orang ya ahli bid'ah, orang-orang yang membuat perkara baru dalam agama ini yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran yang keenam, muraqabatullahi ta'ala fi sirri wal 'alan, merasa diawasi oleh Allah azza wa jalla, punya perasaan senantiasa dirinya diawasi oleh Allah azza wa jalla fi sirri wal 'alan, baik dalam keadaan dia bersendirian tempat sunyi sepi ataupun dia di tempat keramaian. Ya, dia merasa bahwa Allah azza wa jalla senantiasa mengawasinya. Tayyib, memantau gerak-geriknya. Wa adamu al-istighfaf bil hasanati wasayyi'ah, dan tidak boleh meremehkan, menyepelekan kebaikan ataupun kejelekan, mahma qallat aw saghurat, meskipun kecil ataukah sedikit, tidak boleh disepelekan kebaikan meskipun itu kecil tapi sangat bermanfaat kelak di akhirat. Ya, kebaikan meskipun sedikit tapi kalau dilakukan setiap saat, setiap waktu, setiap hari, lama-lama juga menjadi bukit, menjadi besar. Ya kan? Kalau kita lihat anak-anak yang punya masa depan indah, mereka menabung. Ya, di masa kecil suka menabung, dari tua hidup bahagia, ya kan? Di masa kecilnya mereka menabung 1.000, 2.000, 500, ya. Kalau dia menabung setiap hari 500, ya kan, misalkan dikasih uang jajan 2.000, ditabung 500, enggak terasa kan? Satu hari 500. Ketika mau lebaran dibuka, ternyata jadi sekian ratus ribu. Nah, tayyib, seneng. Banyak. Padahal kalau dihitung dari tabungan yang dia masukkan, ya setiap harinya itu kan kecil, 500. Di zaman ini, sekarang ini 500 dapat apa? Ya kan? Permen 1003 atau 2003 itu. Nah, jatuh di jalan belum tentu ada yang mau ngambil 500. Tayyib. Tapi meskipun itu kecil, ya, karena itu uang, lama kelamaan akan menjadi banyak, ya kan? Dan itu hanya terkait dengan kehidupan dunia saja. Nah, lah ini terkait dengan akhirat, kebaikan. Maka kebaikan sekecil apapun jangan disepelekan, jangan di, ya, jangan diremehkan, tetap dilakukan. Selama kita mampu, selama kita bisa, lakukan. Ya. Karena kebaikan yang kecil, kalau kita ikhlas, kemudian kita lakukan terus-menerus, ya, maka akan menjadi besar, akan semakin banyak, dan akan bermanfaat kelak di akhirat. Jadi, kalau kita mendengar ayat yang menyebutkan bahwa penduduk neraka, mereka memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar dikembalikan ke dunia lagi. Ya, dikembalikan ke dunia. Tujuannya apa? Agar mereka bisa beramal, berbuat baik, mengumpulkan bekal, mengumpulkan kebaikan. Ya, karena itu sangat bermanfaat meskipun kecil, apalagi sampai banyak kebaikannya. Mereka juga minta mohon kepada Allah Azza wa Jalla kan agar dikeluarkan dari api neraka. Nah, sehingga sekecil apapun sebuah kebaikan jangan diremehkan, jangan disepelekan. Ya, karena itu sangat-sangat bermanfaat sekali ya di kehidupan akhirat. Dan kebaikan sebagaimana kita ketahui bersama banyak sekali. Ya kan? Kebaikan banyak sekali. Dari setiap anggota tubuh kita punya potensi untuk mendatangkan kebaikan. Ya kan? Bisa mendatangkan kebaikan. Nah, telinga yang kita miliki kalau kita gunakan untuk mendengarkan ya sesuatu yang baik, ya mendengarkan bacaan Al-Qur'an, mendengarkan kajian dan seterusnya, itu kan bernilai pahala. Nah, tubuh kita ketika istirahat tidur kalau diniatkan untuk qailulah mengikuti bimbingan Rasul, istirahat siang sejenak, nah mendapatkan pahala. Nah, jadi semua dari anggota tubuh kita punya potensi untuk mendatangkan kebaikan, pahala. Nah, jenggot, ya kan, kita biarkan dalam rangka mengikuti bimbingan Rasul, dapat pahala. Jadi banyak sekali kebaikan-kebaikan yang digelar oleh Allah Azza wa Jalla yang bisa kita lakukan. Nah, belum lagi dengan lisan, belum lagi dengan tangan, kaki, ya. Demikian pula tidak boleh untuk meremehkan dan menyempelekan as-sayyi'ah, kejelekan. Karena kejelekan juga sebaliknya, meskipun sedikit, meskipun kecil, tapi ketika dilakukan terus-menerus, dilakukan ya dalam waktu yang lama, dalam jumlah yang banyak, maka akan menjadi besar juga. Nah, kita punya mobil, ya kan, sudah dilap di di salon, dibersihkan, dipoles, taruh di pinggir jalan. Nah, nggak ditutupi, nggak dirawat, tidak ditutup, tidak dijaga dari debu. Nah, sedikit demi sedikit tidak terasa, tidak terlihat debu yang menempel di sana. Tapi coba bayangkan, satu bulan, dua bulan, apalagi musim kemarau, ada anak lewat ditulisi, seret, seret, seret. Ya kan, bisa untuk nulis, karena saking tebalnya debu yang menempel di situ. Itu kan enggak terasa, debu yang sedikit ternyata bisa sampai setebal itu, bisa buat nulis oleh anak-anak. Nah, lah kejelekan berupa dosa, kemaksiatan, sekecil apapun, kalau dilakukan terus-menerus, ya lama-lamaan akan menjadi besar, berbahaya. Nah, sehingga jangan disepelekan, jangan diremehkan, dijauhi dan ditinggalkan. Pelajaran yang ketujuh, wujubu iqamis sholati. Biarkaniha wa wajibatiha walitminani fiha. Wajibnya menegakkan sholat dengan dipenuhi rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, dan tumakninah ketika melaksanakan sholat. Kalau kita lihat dalam ayat ya dari surat Al-Baqarah awal-awal, nah ketika Allah Azza wa Jalla mensifati orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi hudallil muttaqin, ya apa kelanjutannya Ismail? Hudallil muttaqin, enggak tahu Firdaus kelanjutannya apa, ngapalnya dari Anas ya saya. Nah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah. Dalam ayat itu Allah Azza wa Jalla mensifati orang-orang yang bertakwa. Mereka adalah orang-orang yang beriman ya kepada perkara gaib. juga wa yuqimuna shalah, menegakkan salat. Ya, menegakkan salat. Perhatikan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya itu dengan menggunakan kata iqamus shalah wa yuqimuna shalah. Aqama yuqimu iqamatan. Tidak disebutkan, tidak difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla dalam bentuk fa'ala yaf'alu fi'lan alladzina yaf'aluna shalah. Ya, atau dengan atayatu alladzina ya'tuna shalah. Tapi dengan bentuk fi'il apa? Alladzina wa yuqimuna shalah. Ya. Kalau dalam surat Luqman, ya bunayya aqimis shalah. Tegakkanlah salat. Rahasia kenapa Allah Azza wa Jalla menggunakan kata iqamah, aqama yuqimu, bukan fa'ala yaf'alu, bukan atayu'ti. Dikarenakan maksud dari perintah itu adalah agar seorang hamba, manusia, kita semua itu melaksanakan sholat di samping memenuhi syarat rukun wajibnya, tumakninahnya, namun juga kekhusyukannya. Ya, jadi zahiriyah ya. Zahiriyah gerakan sholat, takbir sampai salam, syarat rukun wajib tumakninah dilakukan. Namun juga harus dilakukan terkait dengan khusyuknya. Ya. Khusyuk juga harus dihadirkan oleh seorang yang sedang melaksanakan sholat. Ini kenapa Allah Azza wa Jalla menggunakan kata apa? Aqama yuqimu wa yuqimuna shalah, iqamas shalah wa aqimis shalah. Baik. Agar manusia melaksanakan secara zahirnya namun juga secara batinnya. Zahirnya melakukan gerakan salat, batinnya fokus khusyuk dengan ya salat yang dia lakukan. Kemudian yang kedelapan faedahnya, wujubul amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Wajibnya melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Wajibnya melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Bil lutfi, dengan lembut. Hasbasti ta'atihi, sesuai dengan kadar kemampuannya. Sesuai dengan kadar kemampuannya. Qala sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Siapa saja dari kalian yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadih, hendaklah dia mengingkarinya dengan tangannya. Mengubah, mengingkari kemungkaran yang ada dengan tangannya. Ini jika mampu. Dia sebagai pemimpin, dia sebagai pimpinan, ya dia sebagai penguasa. Nah, dia ubah dengan tangannya. Fa illam yastati fa bi lisanihi. Kalau dia tidak mampu dengan tangan, maka dia ubah, dia ingkari kemungkaran itu dengan lisannya. Ya. Fa illam yastati fa bi qalbihi. Kalau dia tidak mampu dengan lisan, maka minimalnya dia ingkari dengan kalbunya. Dia mengingkari dengan kalbunya. Dia tidak cocok dengan itu, tidak serak dengan itu. Wa dzalika adhaful iman, dan itu selemah-lemah iman. Iman yang paling lemah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi ketika kita melihat kemungkaran, maka wajib kita mengingkarinya, ya, sesuai dengan kemampuan, iman dengan tangan ataukah dengan lisan ataukah dengan kalbu. Tidak boleh kita senang dengan kemungkaran itu, kita tidak boleh sependapat, cocok, serak dengan kemungkaran tersebut. Pelajaran ke-9, as-sabru 'ala ma yalhaqu al-amir wan nahi min adza. Wajibnya untuk bersabar terhadap sesuatu yang menimpa orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Wajib bersabar bagi orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ketika dia mendapatkan apa namanya itu dampaknya, ya dampak negatif. Nah, mungkin dikatakan sa'alim, dikatakan sok suci, mungkin dibenci oleh temannya dan semisalnya. Sabar, ya karena amar ma'ruf nahi mungkar punya resiko. Tapi kalau kita membiarkan, ya kita tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, resikonya lebih besar. Ya, resikonya lebih besar. Nah, kita akan mendapatkan dosa karena kita justru apa itu membiarkan kemungkaran yang ada. Belum lagi adanya ancaman dari Allah Azza wa Jalla, azab, hukuman yang akan diratakan mengenai ya semua pihak, tidak hanya yang berbuat mungkar saja. Jadi kita berbuat amar ma'ruf nahi mungkar ada resiko, namun kita tidak berbuat amar ma'ruf nahi mungkar resikonya lebih besar. Wa annahu min azmil umur. Sabar menghadapi konsekuensi akibat dari amar ma'ruf nahi mungkar itu termasuk dari perkara yang azim, perkara yang wajib, yang harus. Ya, perkara yang harus. Pelajaran yang ke-10, tahrimu takabur wal ikhtiyal fil masyi. Haramnya sombong dan angkuh dalam berjalan. Ya, sok ya oh gitu ya. Nah. Jadi berjalan dengan penuh keangkuhan menandakan orang itu sombong, angkuh dan seterusnya. Haram hukumnya. Yang ke-11 al-i'tidal fil masyi al-matlub. Al-i'tidal fil masyi matlub. Berjalan dengan tengah-tengah, tidak berlebihan, ya sewajarnya saja, itu matlub, dituntut dalam syariat ini. Jadi kita berjalan, fala yusri'u wala yubti'u, tidak terlalu cepat, ya juga tidak terlalu lambat, namun pertengahan, ya. Tidak terlalu cepat namun juga tidak terlalu lambat seperti orang yang apa ya yang loyo lemas ya tidak tapi pertengahan. Nah, jadi berlebih-lebihan tidak boleh namun seperti orang yang loyo juga tidak boleh. Ya. Bolehnya yang sedang-sedang saja. Pelajaran terakhir yang ke-12 adamu raf'i saut ziyadatan 'anil hajah. Tidak boleh mengangkat suara melebihi kebutuhan. Tidak boleh mengangkat suara melebihi kebutuhan. Ya. Jadi bicara dengan nada santai saja sudah apa itu yang kita ajak bicara sudah dengar, kita menggunakan suara yang tinggi. Ya. Li'annahu min 'adatil hamir. Itu tidak diperbolehkan dalam syariat karena itu termasuk dari kebiasaannya unta, hamir apa? Keledai. Ya, kebiasaan keledai. Nah. Barakallahu fikum. Terkait dengan ini tidak melebihi suara yang dibutuhkan. kita minta tahunya kepada ikhwah yang mungkin terkadang datang masbuk atau telat. Terkadang kan mic yang di teras itu kan dinyalakan gitu ya. Padahal jamaah cuman di sebelah sini aja. Itu bacaan imam kadang sampai rumah ya kan. Itu sudah melebihi kadar batas kebutuhan yang ada. Nah, itu maklum perbuatan adik-adik kita dan anak-anak kita. Nah, sehingga kita yang masbuk ternyata kok sana dibunyikan, dinyalakan, padahal jamaah cuma sampai sini saja, berarti kan sana enggak perlu, itu dimatikan, saklarnya di dekat lampu yang luar situ, ada tulisannya. Baik. Barakallahu fikum. Kemudian kita masuk pembahasan berikutnya, wasoya nabawiyah muhimmatun lil aulad. Kata Syekh Muhammad bin Jamil Zainul rahimahullah, wasiat-wasiat Nabi yang sangat penting bagi anak-anak. Kata beliau, alal murabbi wal murabbiyah, diharuskan bagi seorang pendidik laki-laki ataupun wanita, pengajar putri ataupun pengajar putra, masuk di sini juga kita sebagai orang tua, ayah dan ibu, abi dan umi, ya abah dan umah, sawaun kana mudarrisan au mudarrisah, apakah status dia sebagai mudarris pengajar putra ataukah dia sebagai mudarrisah pengajar putri, au mualliman au muallimah, pembimbing laki-laki ataukah pembimbing wanita, au aban au umman, ataukah status dia sebagai ayah ataupun ibu, apakah harusan dia ayya'lama ayu'allimal awlada hadil wasaya annafi'ah lahum, diharuskan bagi mereka mengajarkan ataukah mengajari putra-putri tadi hadhil wasaya annafi'ah, wasiat-wasiat yang bermanfaat ini kepada mereka. Kita sampaikan ya, kita beritahukan kepada mereka wasiat-wasiat yang akan kita dengarkan. Wa yaktubuha lahum 'alal lauh, dan hendaknya dia si pengajar menulis wasiat-wasiat itu di papan tulis, liyaktubuha fi dafatirihim, agar ditulis, dicatat oleh anak-anak, fi dafatirihim, pada buku catatan mereka. Ya, di masa sekarang mungkin tidak dengan apa itu papan tulis, tapi bisa dibacakan ya, didikte gitu ya, pelan-pelan. Liyahfadzuha, agar mereka ditulis oleh mereka dan mereka hafal. Nah, thumma yusharrihaha lahum, kemudian setelah dia dikte, dia tulis di papan tulis, lalu dia jelaskan, dia jabarkan, dia beri keterangan. Wa qad waradat fi haditsin sahihin hadza nasuhu, dan sungguh telah datang pada hadits yang sahih dari wasiat-wasiat Nabi. Yang pertama, an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma qala, dari seorang sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, kuntu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yauman, suatu hari aku bunceng di belakang Rasul alaihi salatu wasallam, diboncengkan oleh Rasul dengan kendaraan unta di masa itu, kalau sekarang ya kendaraan yang ada. Pada posisi seperti itu, Rasul alaihi salatu wasallam memanfaatkan momen untuk memberikan pendidikan kepada Abdullah bin Abbas. Faqala li, maka kata Abdullah bin Abbas, afan, kata Rasul alaihi salatu wasallam, kepada Abdullah bin Abbas, ya gulam, wahai anak, ya wahai anak, nang, le, ger, du, cah, dan misalnya, inni u'allimuka kalimatin, aku akan memberitahukan kepadamu beberapa perkara. Nah, ini mungkin bisa kita praktekan ya dengan anak-anak kita sambil jalan-jalan sore, ya kan? Boncengkan anak-anak kita, kita kasih tarbiyah pendidikan di sana. Tayyib. Atau mungkin sambil makan-makan, kita kasih wejangan-wejangan yang baik kepada mereka. Yang pertama, ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah Azza wa Jalla akan menjagamu. Nah, ini kan butuh disyarah, butuh dijelaskan. Namanya anak kan pemahaman belum sampai ke sana. Masa Allah Ta'ala dijaga, ya kan? Bagaimana itu? Ay imtathil awamirallah. Laksanakan, lakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksudnya apa? Ihfadillah. Wahai anak, wahai anakku, laksanakan perintah-perintah Allah Ta'ala. Wajtanib nawahihi, dan tinggalkan larangan-larangan dari Allah Azza wa Jalla. Ketika Allah Ta'ala merintahkan suatu perkara, laksanakan. Ketika Allah Ta'ala melarang dari suatu perkara, tinggalkan. Ya, tinggalkan. Nah, apa manfaat darinya? Yahfadka fi dunyaka wa akhirataka. Wa akhiratika. Kalau engkau melaksanakan perintah Allah Ta'ala, menjauhi larangan Allah Azza wa Jalla, pasti Allah Azza wa Jalla akan menjagamu. Menjagamu di dunia ini, menjagamu di akhirat kelak. Ya. Ini kita ajarkan, kita tanamkan kepada putra-putri kita. Kiranya ini yang kami sampaikan, yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Bismillahi ta'ala. Walhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfirukatubu laik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.